Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki atau kita sudah masuk di pembahasan Aqsamul I'rab, pembagian i'rab. Pada halaman 42 di sana diterangkan i'rab itu ada 3. Yang pertama i'rab dhahir, yang kedua i'rab muqaddar, yang ketiga i'rab mahalli. Kita sudah membahas yang pertama yaitu i'rab dhahir. Sekarang kita lanjutkan yang kedua adalah i'rab muqaddar. Sanian al-i'rabul muqaddar. Yang kedua adalah i'rab muqaddar au at-taqdiri atau i'rab takdiri. Apa yang dimaksud dengan i'rab muqaddar atau i'rab takdiri? Diterangkan oleh al-muallif hafizahullah taala, wa huwa allazi lam tudzkar fihi al-alamatu, yaitu i'rab yang di dalamnya tidak disebutkan tanda i'rabnya. Wa lam tadhhar ala akhir ismil mu'rabi, dan tanda i'rabnya itu juga tidak tampak pada akhir isim mu'rab. Lisababi mani'in, disebabkan adanya satu menghalang. Wa tuqaddarul alamatu ka'annaha madkuratun, dan tanda i'rabnya itu dikira-kirakan seakan-akan disebutkan, seakan-akan ada gitu maksudnya. Kita lihat contohnya nahwu ja'al fatah. Contohnya kalimat ja'al fatah. Maka al-fatah kita tahu dia adalah fa'il. Fa'il itu adalah rofa, dan tanda rofanya itu dhammah, dan dhammahnya tidak tampak, akan tetapi seakan-akan ada dhammahnya pada alif tersebut. Ini namanya i'rabnya adalah muqaddar, ya muqaddar dengan dhammah yang dikira-kirakan. Demikian juga al-qadhi jadidun misalnya. Hakim itu baru. Al-qadhi di sini dia adalah mubtada. Mubtada itu hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, akan tetapi dhammahnya tidak tampak. Dhammahnya ada, cuma dikira-kirakan saja, seakan-akan ada dhammah pada huruf ya tersebut. Ini namanya i'rab muqaddar. Sehingga tanda rofanya apa? Dhammah muqaddarah, yaitu dhammah yang dikira-kirakan. Contoh ketiga adalah kitabi jamilun, kitabku itu bagus atau indah. Kitabi ini adalah mubtada, yaitu rofa, rofanya dengan dhammah, tapi dhammahnya dikira-kirakan karena bertemu dengan ya mutakallim. Seakan-akan ada dhammah pada huruf ba-nya itu. Pada huruf ba seakan-akan ada dhammah, kemudian untuk penyesuaian dengan ya mutakallim yang akhirnya ba-nya dikasrah. Nalhadu adama zuhuril alamati alal fata wal qadhi wa kitabi. Kita perhatikan di situ tidak tampak tanda-tanda i'rabnya baik pada lafadz al-fata, al-qadhi dan juga lafadz kitabi. Ya, tanda i'rabnya tidak terlihat, tapi sebenarnya seakan-akan ada, akan tapi tidak tampak atau tidak terlihat. Wa asbabul man'i hiya ta'adzuru, dan penyebab penghalang tampaknya harokat tersebut yang pertama adalah at-ta'adzuru, yaitu pada isim-isim yang berakhiran dengan alif semacam al-fatah. Itu penyebab tampaknya harokat i'rabnya karena ta'adzur, yaitu ketidakmungkinan, tidak mungkin ditambahkan di situ. Kemudian wasiqalu dan asiqal, yaitu pada isim-isim yang berakhiran dengan ya seperti al-qadhi. Di situ tidak tampaknya harokat dhammah karena siqal, yaitu beratnya pengucapan. Dan juga walistihalu, yaitu alistihal. Istihal itu artinya dia memprioritaskan kepada harokat untuk penyesuaian, karena setelahnya huruf ya maka disesuaikan dengan kasrah, sehingga pada kitabi itu penyebabnya adalah alistihal. Namanya alistihal yaitu pada isim-isim yang yang dia menjadi mudhaf bagi ya mutakallim. Au yakunul man'u litakhallusi min iltiqai sakinaini, atau penghalang tidak tampaknya harokat tersebut yaitu untuk takhallus, ya sebagai jalan keluar dari bertemunya dua sukun. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, dan kita berikan latihan, sebutkan mana yang memiliki i'rab takdiri pada kalimat berikut ini dan apa penyebab terhalang terlihatnya harokat. Ya, kita berikan tiga kalimat. Pertama, salam tu ala da'i. Kedua, Musa rajulun qawiyyun. Dan yang ketiga, uhibbu abi wa ummi. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.